Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Malangbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya ingin bertanya karena pertanyaan ini sangat penting. Apakah anak yang soleh bisa menyelamatkan orang tuanya yang meninggal karena bunuh diri? Terima kasih Buya, saya mohon sekali untuk dijawab. Bunuh diri, na'udzubillah, dosa besar. La taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu sendiri. Wala tulku bi'aitukum ila tahlukati, jangan engkau meletakkan dirimu dalam kehancuran. Kalau ada orang mati bunuh diri, maka nanti di hari kiamat akan disiksa dengan cara bunuh dirinya. Kalau menusuk terus disiksa dengan tusuk, tusuk, tusuk, tusuk, tusuk. Kalau dia masih terjaga imannya, ditusuk sampai selesai dosanya, bisa masuk surga karena dia masih ahli iman. Makanya orang bunuh diri masih dianggap sebagai orang muslim, tapi kita tidak tahu cara bunuh dirinya seperti apa. Kalau memang cara bunuh dirinya itu na'udzubillah karena sudah tidak percaya dengan Allah, murtad saat itu, makanya enggak ada surga baginya. Yang dikhawatirkan itu, makanya jangan main-main urusan bunuh diri, na'udzubillah. Ini mau bunuh diri, minum obat kebanyakan. Ada satu anak, ada satu orang minum, enggak usah sebut nama obatnya, minum obat sampai bodoh benar kan. Kalau mati di neraka, jangan main-main. Protes sama suami saja langsung begitu. Waduh, protes bapak main. Alhamdulillah. Bahaya sekali kalau mati. Matinya mati bunuh diri, termasuk minal kabair, dosa gede. Kalau masih tersisa iman bisa selamat. Yang jadi masalah ada orang bunuh diri karena imannya sudah tidak ada. Dan kebanyakan seperti itu namanya su'ul khotimah. Biarpun disolati tapi ternyata dia ada iman di dalamnya. Kalau bunuh diri itu bahaya sekali. Ada orang bunuh diri karena mungkin ya di saat ini ada sadar tapi tidak kuat, minum obat terus sadar, masih iman. Tapi yang enggak percaya kalau Allah bisa bayar utangnya, Allah bisa memberikan jodoh yang lainnya. Gara-gara tinggal menikah saja bunuh diri, minum baygon, bodoh benar, minum degan. Ada orang gila banyak. Hukumannya di akhirat mengerikan. Jadi kalau memang ada sisa iman, secara zahir kalau ada orang mati bunuh diri asalkan dia adalah keluarga ahli iman, ahli Islam, kita wajib memandikannya dan menyolatinya, mengkafaninya, menyolatinya dan mengkuburnya. Dia sebagai ahli Islam. Kalau ada anaknya mendoakan, insya Allah tetap nyambung karena dia seorang muslim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, yang tidak diampuni hanya menyekutukan Allah. Jadi kalau ada orang bunuh diri ada termasuk dosa gede yang masih diampuni oleh Allah kalau memang ada sisa iman. Yang repot pas bunuh diri memang enggak percaya adanya Allah, dan ini sangat pribadi antara dia dengan Allah. Hati-hati. Maka sangat mungkin sekali orang mati bunuh diri karena sudah enggak punya iman. Makanya matinya mati selama-lamanya di neraka. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang mati dalam keadaan bunuh diri, mati selama-lama di neraka adalah dimaknai kalau memang waktu bunuh diri sudah tidak punya iman, tidak punya Tuhan. Tapi yang masih percaya adanya Allah, ada iman, akan dihapus dosanya, disiksa dulu baru nanti masuk surga. Yang jelas dosa gede, hati-hati, jangan main-main bunuh diri. Pisau, minum obat, yang paling minum obat dosis tinggi dan sebagainya, deg-deg masuk rumah sakit. Oh, untung tidak mati, na'udzubillah, tidak mati. Ada orang kok bodoh banget itu. Itu orang putus asa dan dosanya gede lagi karena merendahkan Allah, seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan urusannya. Ini kan kurang ajar, murtad dia. Punya utang banyak. Oh, ada orang tidak punya duit saja menjadi miliaran bisa. Apalagi ada orang minus 1 miliar. Minus 1 miliar bisa ditutup oleh Allah dalam waktu singkat. Seperti orang nol menjadi triliunan. Allah Maha Kuasa. Kalau sudah iban dicabut, na'udzubillah. Pacaran 5 tahun. Setelah itu ditinggal menikah. Ya salahmu sendiri mau dipacari. Sudah bilang jangan pacaran, langsung nikah saja dari awal kan enak. Sudah begitu minum baygon lagi, bodoh 2 kali dia. Ada model-model kayak begitu, innalillah. Bunuh diri dosa sangat besar, satu. Ini masalah bunuh diri, satu. Sisi lain, kalau ada orang terlihat bunuh diri, kita hendaknya khusnudzon. Mungkin dia tidak sempat bunuh diri, atau mungkin dibunuh, atau mungkin dalam salah. Kita jangan mudah menilai orang bunuh diri. Bisa saja ada yang membunuhnya. Bisa saja dia tertidur lalu mimpi lagi bawa pisau, dipikir mau membela apa, dia kena dirinya sendiri. Bukan serta-merta bunuh diri. Pokoknya kalau Anda melihat orang bunuh diri, ahli la ilallah, Anda katakan semoga itu bukan bunuh diri. Biarpun dia tanya lusuk dengan tangannya, bisa saja dia tertidur mimpi ada orang ada setan terus kebunuh. Makanya jangan prasangka buruk. Kalau orang kelihatannya bunuh diri, katakan semoga tidak bunuh diri. Semoga tidak bunuh diri, kan dosanya gede. Apapun sudah. Lah kok minum kopi bacon? Mungkin dia lagi pusing salah, maksudnya dia mengambil teh botol. Tuker, karena buru-buru lihat keselak matilah dia. Kalau lihat orang bunuh diri, lihat kematian seseorang, jangan Anda prasangka buruk, kita tidak mengerti. Bahkan ada orang karena dibunuh oleh orang jahat lalu digantung biar dikesankan dia bunuh diri. Sudah kita suudzon, tak tahu dia mati syahid karena dibunuh oleh orang lain. Karena dibunuh oleh orang yang zalim kepada dia, langsung digantung, kasih karung dia atau di tiang. Diam angin-angin begitu, ada suatu ketika. Baik, jangan sekali-kali Anda gampang mengatakan dia bunuh diri, masya Allah. Baik, hati-hati ya. Mengatakan gampang, mengatakan orang bunuh diri juga bukan hal yang baik. Kemudian hati-hati urusan bunuh diri, jangan macam-macam deh. Gara-gara marah sama suaminya, nyebrang jalan semuanya, terserah mau mati, tabrak bener, nggak mati-mati, kapokmu kapan tambah sakit. Orang kok jelek banget niatnya. Ada marah sama suami lari semuanya nyebrang jalan. Itu kalau mati beneran bunuh diri itu. Ada macam-macam model orang putus asa. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga iman kita. Punya keyakinan kalau punya masalah Allah yang menyelesaikan. Dan ingat kematian bukan. Jangan sampai ada orang menganggap kalau setelah mati itu selesai. Justru setelah kematian itu ada cerita panjang. Ada orang punya masalah di dunia, mati bukan berarti masalahmu selesai. Lebih gede lagi masalahmu di alam barzah. Di depan manusia iya, punya utang banyak, selesai, mati bunuh diri gak bayar utang. Dia ditagih nanti di akhirat. Ditagih di akhirat. Tapi kalau orang punya utang banyak lalu dia taubat ingin membayar berusaha tapi belum bisa-bisa, berusaha belum bisa-bisa, minta maaf kepada yang utangi, terus kau mati, selamat dia, sadar, bukan bunuh diri. Tapi saya dicaci maki, cacianmu adalah mengurangi dosamu. Malu saya, ya harus malu. Justru malumu mengurangi dosamu gara-gara malu. Bunuh diri. Karena enggak ada iman. Makanya kasus bunuh diri yang paling banyak adalah di kalangan orang yang tidak beriman. Di kalangan ahli iman hampir tidak ada namanya bunuh diri. Wallahu a'lam bissawab.